الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qurum Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masalah berikutnya kata Syekh rahimahullah ta'ala, qala mas'alatun hal yalzam min dukhulin nar al-khulud liman asyaraka. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, hal yalzam min dukhulin nar, apakah mesti ketika masuk ke dalam neraka al-khulud liman asyarak, berarti dia kekal di dalamnya ketika dia berbuat syirik. Apakah mesti harus orang yang masuk ke dalam neraka berarti dia kekal di dalamnya bagi yang berbuat kesyirikan? Maka kata Syekh Muzaim rahimahullah ta'ala, hada bihasab asyirik, ini bergantung pada kesyirikannya, bergantung pada kesyirikan. Inkana syirku asgara, kalau seandainya kesyirikannya itu syirik kecil, fa innahu la yalzam min dalikal khulud finar, maka tidak mesti, tidak harus ketika dia masuk ke dalam neraka berarti dia kekal di dalam neraka. Wa inkana akbara, kalau seandainya syiriknya itu adalah syirik besar, fa innahu yalzam minhul khulud finar, maka mesti dia akan kekal di dalam neraka kalau syiriknya akbar. Jadi ini yang membedakan pelaku syirik besar dengan syirik kecil. Kalau syirik besar, pelakunya dia akan masuk ke dalam neraka secara kekal. Kalau syirik kecil, pelakunya tidak mesti dia kekal di dalam neraka. Kama dalat ala dhalika nusus, hal ini sebagaimana disebutkan atau ditunjukkan oleh nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada. Lakin, akan tetapi kata Syekh, law hamalna al-haditha ala syirkil akbar, kalau seandainya kita bawakan hadis ini kepada syirik yang akbar, fi maudi'aini, pada dua tempat ini, pada dua tempat ini, dua kalimat yang ada dalam hadis tersebut, fi qawlihi man mata, barang siapa yang mati, la yushriku billahi syai'an, dalam keadaan dia tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, dakhala jannah. Ini satu tempat. Wa fi qawlihi, dan juga pada tempat yang kedua, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yushriku bihi syai'an, dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Maka dikatakan oleh Syekh Muzaimin, wa qulna, dan kita katakan, man laqiyallaha la yushriku bi syirkan akbara dakhala jannah. Kita katakan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak berbuat syirik dengan kesyirikan yang besar, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam jannah. Wa in uzib, walaupun uziba, walaupun apa? Diazab. Qabla dukhul finnar, sebelum dia masuk ke dalam neraka, bima yastahiq, dengan apa yang berhak baginya, walaupun dia diazab. Nah, fa ilal jannah. Maka apa? Berarti tempat kembalinya adalah di jannah. Baik. Jadi kata Syekh rahimahullah ta'ala, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik dengan kesyirikan yang besar, maka dia akan masuk ke dalam jannah, walaupun dia diazab lebih dulu. Wa in udhiba, ya, qabla dukhul fi nar, atau wa in udhiba qablu, walaupun dia diazab sebelumnya, adukhul fi nar, dengan apa? Dengan masuk ke dalam neraka, bima yastahiq. Nah, ini lebih munasib, dengan apa yang berhak. Fayakunu ma'aluhu ilal jannah, maka tempat kembalinya ke dalam jannah. Wa man laqiyahu yushriku bi syirkan akbara, tetapi barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia berbuat syirik dengan syirik yang besar, dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Mukhalladan fiha, dia dikekalkan di dalam neraka. Walam nahtaj ila hadha tafsil, dan kita tidak butuh kepada rincian ini kalau dia melakukannya syirik akbar. Nah, jadi yang menjadi problem adalah ketika dia masuk ke dalam ketika dia berbuat syirik kecil, apakah dia masuk ke dalam jannah atau dia masuk ke dalam neraka dengan kekal. Nah, maka kata Syekh di sini, kalau dia tidak berbuat syirik dengan syirik yang besar, maka dia masuk ke dalam jannah walaupun diazab sebelumnya. Wa in udhiba qablu, walaupun dia diazab sebelumnya. Nah, ini apa? Ad-dukhul fi nar, dengan masuk ke dalam neraka. Baik, demikian. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab beberapa permasalahan atau beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Fihi masail, dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama, al-khawfu minasyirki, adanya rasa takut dari kesyirikan. Jadi yang diharapkan dari bab ini sebagaimana judul babnya, al-khawfu minasyirki, takut dari kesyirikan. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, liqaulihi, berdasarkan firman Allah taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Kalau demikian konteksnya, berarti apa? Harusnya bagi setiap orang takut dari kesyirikan. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, walikaulihi, dan juga berdasarkan firman Allah taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhilah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada asnam, berhala-berhala. Baik. Asaniyah, yang kedua, kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, anna riya minasyirk, bahwa perbuatan riya termasuk dari kesyirikan. Bahwa perbuatan riya termasuk dari kesyirikan. Baik. Li hadis, kata Syekh Ibnu Utsaimin, berdasarkan hadis, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling ditakutkan, apa yang aku takutkan atas kalian adalah syirik yang kecil. Fasu'ila anhu, maka Nabi SAW ditanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Faqala ar-riya, maka dijawab dengan riya. Waqad sabaqa bayan ahkamihi binisbah ila ibtalil ibadah, dan sudah lewat penjelasan tentang hukumnya jika ditinjau dari batalnya ibadah. Nah, sudah jelaskan panjang lebar tentang apa? Hukumnya, iya, riya. Kapan dia membatalkan, kapan dia tidak, gitu ya. Nah, asalisa, yang ketiga, annahu minasyirkil asghar, bahwasanya riya termasuk dari syirik yang kecil. Bahwasanya riya termasuk dari syirik yang kecil. Kata Syekh Muhammad li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam su'ila anhu qala ar-riya fasammahu syirkan asghara. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang syirik kecil itu, Nabi menjawabnya dengan ar-riya. Ya. Kata Nabi apa? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan dari yang aku takutkan terhadap kalian adalah syirik yang kecil. Nah, ketika ditanya apa syirik kecilnya? Dijawab apa? Ar-riya. Berarti apa? Menunjukkan bahwa riya termasuk dari syirik kecil. Fasammahu syirkan asghara. Maka riya di sini Nabi sebutkan atau Nabi namakan dengan syirik kecil. Nah, sekarang permasalahannya, wa hal yumkin ayasila ilal akbar? Apakah mungkin syirik kecil tadi bisa sampai pada syirik besar? Bisa menjadi syirik besar. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdullah, zahir hadis la yumkin. Zahir hadisnya tidak mungkin. Walaupun secara kaidah umum apa? Sesuatu yang besar itu tidak mungkin menjadi besar kecuali apa? Dari yang kecil. Kan begitu ya? Nah. Tetapi zahir hadisnya kata Syekh Munazim, zahirul hadis la yumkin. Zahir hadisnya tidak mungkin. Kenapa? Li'annahu qala asyirkul asghar. Karena beliau ketika berkata syirik kecil, fasu'ila anhu, kemudian ditanya tentang syirik kecil tersebut, beliau menjawabnya dengan ar-riya. Faqala ar-riya. Beliau menjawab dengan riya. Baik. Lakin, nah, sehingga dari sini apa? Secara zahir hadis ini enggak mungkin syirik kecil itu bisa menjadi besar. Karena kalau seandainya syirik kecil itu bisa menjadi besar, tentu Nabi SAW tidak memberikan jawaban dengan jawaban ar-riya. Demikian. Tetapi apa? Beliau akan memberikan jawaban apa? Jawaban yang secara kaidah, secara global, sebagaimana biasanya Rasulullah SAW. Ya. Baik. Nah, tetapi diterangkan oleh Syekh oleh Al-Habib Ibnu Qayyim, lakin akan tetapi kata Syekh fi ibarat Ibnu Qayyim di dalam penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Juziyah rahimahullah taala annahu bahwasanya idza dzukira syirkul asghar, apabila disebutkan syirik yang kecil, qala, beliau katakan kayasiri riya, seperti riya yang sedikit, riya yang ringan, fahada yadullu ala anna kasirahu laysa minal asghar. Berarti ini menunjukkan bahwasanya banyaknya juga tidak termasuk dari asghar. Ketika banyaknya tidak termasuk dari asghar. Yeah. Jadi kalau ketika disebutkan yasir riya, riya yang sedikit, riya yang sedikit, baik, maka ini menunjukkan apa? Bahwa ketika banyaknya, ketika riya murni misalkan semuanya riya, ya, semua amalnya riya, maka apa? Kata Al-Hafid Ibnu Qayyim menurut penjelasan beliau laisa minal asghar, berarti itu bukan lagi termasuk dari asghar. Begitu. Baik. Lakin in arada bil kamiyah, tapi kalau yang diinginkan adalah kamiyah secara kuantitas jumlahnya, fa na'am, maka iya. Ya. Ini. Kalau secara jumlah maka iya. Maka dikatakan apa? Ini syirik yang asghar. Li'annahu law kana yura'i fi kulli amalin lakana syirkan syirkan akbar. Ya. Baik. Sehingga kata Syekh Nusaim rahimahullah taala, karena kalau seandainya seseorang itu berbuat riya di setiap amalnya, setiap amalannya, amalan A riya, amalan B riya, amalan C riya. Ya. Lakana syirkan syirkan akbar. Tentu syiriknya itu menjadi syirik yang besar. Kenapa? li'adami wujudil ikhlas fi amalin ya'maluhu, karena dia tidak ada keikhlasan dalam beramal yang dia kerjakan. Amma idza aradal kayfiyah, tetapi kalau yang diinginkan, kita ulang ya, afwan. Jadi, lakin in aradal bikayfiyah fanam, kalau yang diinginkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim itu adalah secara jumlah, ya. Maka apa? Iya, bisa kita katakan apa? Syirik yang kecil bisa berpindah kepada syirik yang besar. Riya bisa menjadi syirik besar. Kapan? Contohnya, kalau seandainya ada orang yang berbuat riya pada satu amalan, ya. Kalau seandainya ada orang yang berbuat riya pada setiap amalan, fi kulli amalin, pada setiap amalannya, lakana syirkan syirkan akbar, tentu kesyirikannya itu menjadi syirik yang besar. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan pada amalannya. Setiap kali beramal dia berbuat riya, setiap amal berbuat riya, berarti apa? Syiriknya syirik akbar. Amma inda arada bil kaifiyah, tapi kalau seandainya yang diinginkan adalah kaifiyahnya, tata caranya, kualitasnya. Ya. Misalnya seperti tadi, dia beramal, setiap kali dia beramal riya, tapi apa? Setiap kali riya dia berusaha untuk menolaknya, dia berusaha untuk menghempaskannya. Apakah menjadi akbar? Tidak. Ya. Ya. Tidak akan menjadi akbar. Bagaimana kita bisa mengatakan dia terjatuh ke dalam syirik akbar? Padahal apa? Padahal dia setiap kali merasa riya, dia apa? Dia berusaha menghempasnya. Ya. Dia berusaha menolaknya. Berarti secara kaifiyah tidak mungkin. Sehingga kata Syekh, fadhahirul hadis annahu asghar mutlaqan. Berarti secara zahir hadis ini asghar secara mutlak. Bagaimanapun keadaannya, dia asghar. Ya, tetap kecil syiriknya. Oke. Kalau dilihat apa dari kaifiyah, dari sifatnya, ya. Dari caranya, bentuknya. Kenapa? Karena setiap dia beramal, dia riya. Karena mungkin sebelum-sebelumnya dia senangnya dipuji. Karena memang demikian setiap apa sifatnya manusia. Sifatnya manusia itu senang untuk dipuji atas apa yang dia kerjakan. Dia tidak mengerjakan saja pengennya dipuji, ya. Atau dia tidak mengerjakan kemudian dipuji saja dia senang, apalagi dia mengerjakan kemudian dipuji. Ya. Nah, demikian. Ya. Baik. Sehingga coba kita lihat, perhatikan. Kalau kita misalkan memberikan tasyji', memberikan pujian pada anak kita, ya. Setiap kali dia berbuat baik kemudian kita puji, senang dia, semangat. Ya. Baik. Seperti itu keadaan keumuman manusia. Ya. Keadaan keumuman manusia. Baik. Sehingga apa? Kalau ditinjau dari sisi kaifiyah, maka apa? Tetap dia asghar. Kenapa? Bisa jadi setiap kali dia riya, dia berusaha menolaknya. Setiap kali dia berbuat riya, dia menolaknya. Tapi kalau dari sisi kamiyah, jumlahnya bisa. Bisa menjadi apa? Syirik akbar. Demikian. Baik. Yang keempat, ar-rabi'ah, annahu akhwafu ma yakhafu minhu ala salihin, bahwasanya riya merupakan perkara yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW terjadi pada orang-orang saleh. Ya subhanallah, riya merupakan apa? Termasuk yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW terjadi pada orang-orang saleh. Kenapa? Karena Rasul mengatakan apa? Akhwafu ma akhafu alaikum. Alaikum kepada siapa di sini? Para sahabat. Para sahabat salihun. Ya, orang-orang saleh. Tamam? Betul kan? Nah, para sahabat orang-orang saleh. Tidak ada yang mengatakan para sahabat itu adalah bukan orang-orang saleh. Ya. Nah, imma dia munafik wa imma dia apa? Ada hawa nafsu dalamnya. Begitu. Kalau mengatakan para sahabat bukan orang-orang saleh, karena yang bukan saleh yang hidup di zaman Rasulullah SAW, imam munafik wa imam kafir. Ya, imam munafik wa imam kafir yang hidup di zaman Nabi, tapi bukan orang saleh. Ya, nah, tapi apa? Kalau dia mukmin beriman kepada Rasulullah SAW dan menjadi sahabat Rasulullah SAW, maka dia orang-orang yang saleh. Nah, oleh karena kita tidak boleh mencela apa? Sahabat, satu pun dari sahabat. Ya, la tasubbu ashabi, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti kalau dari sini berarti diambil apa? Wa tu'khad min qawlihi. Ini diambil dari sabda Rasulullah SAW yang mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum. Lihat, alaikum. Perkara yang paling aku takutkan atas kalian wahai para sahabat adalah apa? Asyirkul asghar. Syirik yang kecil. Kenapa? Li'annahu qad yadkhulu fi qalbil insan min ghairi syu'ur. Ini yang bahaya. Karena riya itu qad yadkhul, seringnya dia masuk fi qalbil insan, di dalam hati manusia, min ghairi syu'urin, tanpa dia rasa. Ya, tanpa dia rasa. Kenapa? Li khafa'ihi, karena saking samarnya. Ya, sampai-sampai dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyebutkan apa? Mengibaratkan dengan seperti langkahnya semut. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan semut hitam yang berjalan di kegelapan malam. Baik. Wa tatallu 'in nafsi ilaih. Karena manusia tanpa mempedulikan syirik ini masuk ke dalam tubuhnya. Fa inna katsiran minan nufus, karena kebanyakan dari nufus, kebanyakan dari nufus jiwa manusia, tuhibbu an tumdah bita'abbud lillah, senang untuk dipuji ketika dia berbuat ibadah karena Allah. Lihat. Ya. Ini kebanyakan apa? An-nufus, kebanyakan jiwa manusia. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan apa? Yuriduna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka menginginkan untuk dipuji bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang tidak mereka perbuat, yang tidak dibuat, yang tidak mereka lakukan saja mereka pengin dipuji. Apalagi kalau mereka melakukan kebaikan. Ya kan? Nah, seperti itu. Itu sifat dasarnya. Baik. Nah. Tapi kalau mukminin, kaum mukminin yang dia menjaga keimanannya kepada Allah tabarak wa ta'ala, tentu dia akan menjaga dirinya dari riya. Walaupun demikian, tetap Rasulullah SAW mengkhawatirkan para sahabat apa? Terkena riya. Baik. Al-khamis ayat kelima, qurbul jannah wa nar, dekatnya jannah dan nar. Berarti ini menunjukkan betapa dekatnya surga dan neraka. Ya, surga dan neraka itu dekat. Kok bisa dekat? Iya, karena Allah menyebut, karena Rasulullah SAW menyebutnya apa? Man liqaulihi, kata Syekh, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, artinya apa? Yang membatasi cuma satu, kematian. Ya. Yang menghalangi kita dengan jannah atau nar cuma satu, apa? Kematian. Kalau kematian itu sudah datang, itu apa? Berarti tanda semakin dekat. Semakin dekat. Okay. Sehingga apa? Man laqiya Allah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, la yusyriku bi syai'. Dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam jannah. Lihat, dekat sekali berarti. Ya, wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala nar, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik, na'udzubillah, dengan sesuatu pun, dakhala nar, dia masuk ke dalam neraka, iyadan billah. Ini berarti ini menunjukkan apa? Betapa dekatnya surga dan neraka. Dekat sekali. Ya. Nah. Oke, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW juga dalam hadis Ibnu Mas'ud tentang apa? Tentang penciptaan manusia. Iya, begitu. Bahwasanya apa? Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Iya, begitu. Sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga ataupun dengan neraka apa? Kecuali dhira'. Iya, begitu. Satu jengkal saja. Oke. Lihat. Berarti betapa dekat. Iya. Nah, dekat sekali. Masalah salafiyah. As-sadisah yang keenam. Al-jam'u baina qurbihima fi hadisin wahid. Digabungkannya antara kedekatan jannah dengan nar dalam satu hadis. Dalam satu hadis itu apa? Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an. Ya. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, al-hadis demikian dan hadis seterusnya. As-sabi'ah yang ketujuh, ana man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad Ibn Wahhab rahimahullah ta'ala, annahu bahwa sesungguhnya anna man laqiyahu, bahwasanya barang siapa yang berjumpa dengan Allah yusyriku bi syai'an, dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu, dakhala nar, dia masuk ke dalam neraka. Walau kana min a'badin nas, walau kana atau man, ya, walau kana man a'badin nas, sekalipun dia orang yang paling getol ibadahnya. Min a'badin nas, ini apa? Yang paling giat ibadahnya. Ya. Walaupun dia paling banyak ibadahnya. Dari mana? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, tu'khad minal umum. Diambil dari keumuman sabda Rasul. Fi qawli, di dalam sabdanya. Man naqiyallah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah. Lianna man, karena kata man lil umum, ya. Ya, kata man ini memiliki makna apa? Umum. Man syartiyah itu memiliki makna umum sebagaimana sudah lewat. Lakin in kana syirkuhu akbar lam yadkhul jannah. Tetapi kalau seandainya kesyirikannya itu adalah syirik besar, dia tidak akan masuk ke dalam jannah. Wa in kana a'badan nas, walaupun dia a'badan nas, orang yang paling banyak ibadahnya. Ya, walaupun dia orang yang paling banyak, paling rajin ibadahnya. Kenapa? Biqaulih ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka Allah telah haramkan atas dia jannah, wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Na'udzubillah. Ya, ini kalau dia berbuat syirik akbar, walaupun paling banyak ibadahnya, kalau wirid sampai beribu-ribu misalkan, ya, ya, patang ribu, patang puluh patang, ya, berapa itu? Kalau sudah patangnya patang puluh patang gitu, ya, karena patangnya lewat, ya, nggak ada ukurannya begitu. Jadi kalau seperti ini sudah dia berbuat syirik akbar, tetap dia tidak akan masuk ke dalam jannah, walaupun banyak, ya, solawatnya getol misalkan, ya, dari solawat nariyah sampai solawat jariyah, ya, semuanya getol. Maka apa? Tetap tidak akan masuk ke dalam jannah kalau dia berbuat syirik akbar. Ya, tidak akan masuk ke dalam jannah. Walaupun orang yang paling getol ibadahnya, paling banyak ibadahnya. Maka benar kata para kaum salaf, al-iqtisadu bisunnah najatun. Ya. Al-iqtisad, sederhana dalam sunnah. Sederhana di atas sunnah itu selamat. Daripada apa? daripada ijtihad fi bid'atin, daripada ijtihad sungguh-sungguh rajin getol dia ibadah, tapi apa? Fi bid'atin, di dalam kebid'ahan, maka apa? Halak, binasa ya, binasa dia. Na'udzubillah wa nasallahu safiyah ya, mau dibikin semuanya serba ada saja ya, sesuatu yang baru ya. Nah, dari gelang sepatu gelang ya, sampai apa yang dinyanyikan oleh anak-anak TK itu ya. Nah, nadanya dari gelang sepatu gelang sampai nadanya sayonara ya. Nah, oh subhanallah, semuanya diganti-ganti. Lafadznya ya itu saja ya, tapi supaya menarik diganti-ganti. Kan begitu kan ya? Nah, begitu. Pernah dengar kan? Nah, oh, isinya selawat tapi apa? Tapi nadanya gelang sepatu gelang. Nah, nanti besoknya ganti lagi. Isinya selawat tapi nadanya ganti lagi. Apa? Hah? Di sana senang, di sini senang. Ya. Faya subhanallah. Nah, ini bid'ah memang seperti itu. Dibuat indah, dibuat asyik, ya. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang membuat apa, menganggap bagus sesuatu yang tidak ada dalam agama ini, berarti dia telah membuat syariat. Ya, begitu. Faya subhanallah, kita dengarnya ngeri, ya. Bukan apa ya, bukan senang tapi ngeri. Kok ini salawat tapi nadanya gelang sepatu gelang ya. Enggak nadanya apa di sana senang, di sini senang ya. Kayak anak TK. Nah, masyaallah sahabiyah. Wa in kana asghar. Alhamdulillah bukan apa sedang membaca Quran. Kalau baca Quran dengan lagu, dengan langgam gelang sepatu gelang, gimana kira-kira ya? Na'udzubillah wa nasallahu sahabiyah. Wa in kana asghar, kalau seandainya syiriknya kecil, uzib, maka dia diazab karena syirik kecilnya ini, biqadri dzunubihi, sesuai dengan kadar dosanya. Summa dakhalana summa dakhala jannah, afwan, kemudian masuk ke dalam jannah. Demikian ya, inilah pentingnya tauhid, pentingnya menjaga kalimat la ilaha illallah secara makna dan amalan ya. Demikian, wallahu ta'ala musab, naktafi biadal qadar. أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. طيب. Kalau dalam perkara dunia yang dikaitkan dengan agama, arti maksudnya yang ditujukan untuk agama, misalkan dia nyari nafkah tapi untuk berbangga-bangga, padahal nafkah itu apa? Untuk dia beribadah kepada Allah. Iya. Maka ini masuk, termasuk. Tapi kalau dalam perkara riya yang sifatnya dia hanya apa? Sekedar menunjukkan tahadus bi ni'matillah, menunjukkan nikmat Allah, maka ini dianjurkan. Ya, tapi bukan riya, itu bukan masuk riya. Misalkan apa? Misalkan dia senang memakai sandal yang bagus, dia senang memakai pakaian yang bagus. Ya. Apakah ini tercela? Pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Baik. Maka apa? Ketika ditanya, seseorang yang senang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, terus gimana? Maka apa? Dijawab demikian. Ya. Boleh. Baik. Tapi kalau yang itu sesungguhnya harusnya ibadah, menjadi amalan ibadah, tapi dijadikan sebagai ajang riya, ini juga sama dosa. Dosa. Ya. Tadi dia cari nafkah sekuat tenaga, tapi apa? Untuk menunjukkan kepada orang lain, nih saya, begitu. Padahal nafkah itu apa? Kewajiban. Iya. Bagi laki-laki nafkah itu apa? Kewajiban. Jadi, maka apa? Jangan kemudian dia jadikan nafkahnya itu justru sebagai amalan yang sia-sia, bahkan membuat dosa. Jangan. Iya. Tetapi ikhlas niatkan. Karena kata Nabi SAW, walaupun apa? Lukmah, satu suapan fi fimra'ati yang kamu berikan di mulut istrimu, itu ada sedekah. Ada sedekah, ya. Nah, maka niatkan ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, ya. Begitu. So, berusaha sekuat tenaga untuk apa? Jangan mengeluh. Ya. Jangan mengeluh untuk memberi uang belanja kepada istri, begitu. Sekuat tenaga, ya. Sebisa mungkin. Begitu ya. Nah, demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi itu qadha salat ini sebagian kaum muslimin salah kaprah. Yang dibolehkan dibenarkan oleh fuqaha tentang qadha itu adalah ketika dia mengqadha salat dirinya sendiri ketika ada udzur. Contoh, dia musafir. Dia mengqadha salatnya. Salat duhurnya dia kerjakan di salat asar. Ya. Yeah. Itu qadhaan namanya. Baik. Atau dia sakit, ya. Yeah. Nah, dia mengqadhanya. Atau dia perempuan yang baru selesai haid atau nifas, ya. Yeah. Dan waktunya belum hilang, waktunya, waktu yang keduanya. Maka waktu kedua ini menjadi waktu pertama bagi dia. Dia juga mengqadha di situ. Tapi kalau misalkan mengqadha sholat orang yang sudah meninggal, maka ini tidak dibenarkan. Tidak ada dalilnya. Kalau dikiaskan dengan haji, tidak ada dalil yang membenarkan kias seperti itu. Kata para ulama, Pak, perkara-perkara yang bisa digantikan atau dikodokan oleh orang lain itu perkaranya tertentu, tidak setiap amalan. Ya. Seperti apa? Contohnya seperti haji misalkan, atau seperti puasa. Ya. Maka amalan-amalan yang ada dalilnya untuk mengkodok, untuk orang lain mengkodoknya, maka itu boleh. Tapi kalau amalan yang tidak ada dalilnya, maka tidak boleh. Dan ini pendapat yang benar berdasarkan dalil-dalil yang ada, begitu. Ya, nah, sehingga tidak ada kita mengkodok sholat bagi orang lain. Tidak ada. Yang ada adalah kita mengkodok sholat bagi kita sendiri. Ya, bagi kita sendiri kalau kita ada udzur, begitu. Kalau tidak ada udzur, maka tidak ada qadha. Ya. Yang ada taubat istighfar kepada Allah tabaraka wa taala, itu pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sama seperti misalkan orang meninggalkan puasa dengan sengaja. Ya, di bulan Ramadan dia sengaja meninggalkan dalam keadaan dia tahu. Maka kata Syekhul Islam, la kafarah wa la qadha. Tidak ada kafarah dan tidak ada qadha. Wa alaihi taubah wal istighfar. Yang ada adalah taubat dan istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu. Tidak ada kafarah, tidak ada qadha, begitu. Bagi yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, begitu. Padahal kalau dia ada udzur, apa? Mengqadha kan? Iya. Nah, fa'idatun min ayamin ukhra, begitu. Baik, demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.